Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Tapi insyaAllah kita melanjutkan kalamnya Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala terkait dalam syarah beliau atau penjelasan beliau dalam pembatal yang keempat, pembatal Islam yang keempat, dan syarahnya sangat panjang, penjelasannya sangat panjang. Qala rahimahullah ta'ala وقال ظاهر احوال الدول اليوم الا القليل ظاهر احوالهم الكفر بالله عز وجل واستحلال الحكم بغير ما انزل الله لكن الجزم بذلك محل نظر اذا كان يدعي انه لا يجيز ذلك وانه يرى ان الحكم بالشريعه لازم وان تحكيم القوانين باطل ولكنه حمله على هذا كيتا وكيتا فهذا محل نظر والله سبحانه وتعالى أعلم. Ini semuanya adalah dalam rangka mensikapi keberadaan negara-negara hari ini yang mayoritas, kebanyakan kecuali yang sedikit, bagaimana kita mensikapi negara sekarang ini. Dohiru ahwali dual, dohir keadaan-keadaan negara-negara hari ini, kecuali yang sedikit ilal qalil, kecuali yang sedikit dohir ahwal mereka, dohir keadaan mereka, yaitu kufur dengan Allah Azza wa Jal dan menghalalkan hukum selain hukum yang Allah turunkan, dan menghalalkan hukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Itu zahirnya. Akan tetapi membuat kepastian bahwasanya mereka dalam menghalalkan ini adalah mahalun nadhar, membutuhkan penelitian lagi. Mahal artinya apa? Tempat nadhar apa? Tempat ditinjau, tempat peninjauan ulang. Akan tapi memastikan bahwasanya mereka menghalalkan hukum dengan apa yang tidak Allah turunkan, hukum dengan selain apa yang Allah turunkan, menghalalkan itu masih butuh apa? Tinjauan lagi. Apabila dakana yadda'i, yadda'i ini siapa fa'ilnya? Hakim. Apabila hakimnya atau penguasanya mengklaim bahwasanya dia tidak membolehkan hukum selain yang Allah turunkan. Jadi kalau mereka itu tidak membolehkan, artinya para penguasa itu memang yadda'i, mengklaim idda'a yadda'i, memberikan pengakuan bahwasanya dia tidak membolehkan, tidak menghalalkan hukum yang selain Al-Quran dan Sunnah, dan bahwasanya dia punya pandangan hukum dengan syariat itu adalah lazim, harus, dan bahwasanya menjadikan konon undang-undang itu sebagai hukum adalah batil. Akan tetapi membawa hukum, akan tetapi hamalahu huwa. Hu ini kembali kepada siapa? Hakim. Bukan, tapi hakim ini terbawa yang membawa dia untuk berhukum dengan yang selain Al-Quran dan Sunnah. Yang membawa dia adalah demikian dan demikian dan demikian, karena ini dan karena ini, karena ini, kaitah dan kaitah, karena ini dan karena ini. Ini masih mahalun nazar. Kalau begitu, begitu kondisinya, masih dalam kondisi perlu dilihat lagi, tinjau ulang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Cuma secara zahir melihat kenyataan yang mereka lakukan, zahirnya itu adalah apa? Kufur billah, kufur dengan Allah. Zahirnya menghalalkan. Cuma memastikan bahwasanya mereka menghalalkan ini tidak, tidak cukup dengan cuma melihat yang zahir saja. Apalagi apa seorang hakim tadi, seorang penguasa tadi mengklaim bahwasanya dia tidak membolehkannya. Dan dia punya pandangan bahwasanya syariat Allah lebih harus berhukum dengan qawanin, hukumnya batil, kan, tapi dia terbawa kepada hukum dengan selain apa yang Allah turunkan karena demikian dan demikian dan demikian. Dari sini perlu adanya nazar lagi, perlu adanya apa? Ulang penelitian, ditinjau ulang dari sisi kenyataan yang sekarang kita lihat secara zahir. Sebagaimana yang telah lalu bahwasanya kita punya anggapan buruk dengan mereka. Dzan fihim syarr wal kufur. Anggapan terhadap mereka itu adalah buruk dan kekufuran. Tapi kepastian untuk mengatakan kufur keluar dari agama butuh tinjauan ulang. Enggak boleh kemudian serampangan. Apalagi mengadakan seperti pengeboman dengan bom bunuh diri semisalnya, itu namanya goder. Goder itu apa? Goder itu apa bahasa Indonesianya? Khianat. Khianat dalam peperangan. Kalau mereka meyakini bahwasanya mereka itu perlu diperangi, perangnya enggak seperti itu. Perang itu pertama apa? Syaratnya apa? Didakwai, diajak kembali kepada Islam. Kalau enggak mau baru ada beberapa tindakan, diantaranya suruh bayar jizya dan semisalnya. Kalau mereka enggak mau tunduk dengan Islam, bukan kok kemudian diem-diem nanti nyerbu ke Polres, nyerbu kemana ke Polsek. Itu namanya goder, khianat. Itu namanya khianat dalam peperangan. Dan Rasulullah SAW melarang ketika Rasulullah mengirim amir, pemimpin tentara Islam atau rombongan memimpin syariah. Syariah itu adalah rombongan yang jumlahnya sekian dan sekian. Rasulullah memberikan wasiat kepada mereka, kalian jangan goder, latak diru. Latak diru ini apa? Jangan kalian bikin khianat dalam peperangan. Nah itu termasuk khianat, sebagaimana yang dipahami oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, bahwasanya termasuk khianat dalam peperangan. Sekarang ini kan jumpa seperti itu. Mereka punya keyakinan bahwasanya penguasa perlu diperangi karena gini. Tapi khianat, ya kan? Diam-diam bawa mobil diledakkan, diam-diam bawa panci diledakkan. Musuhnya lalai, sedang makan, sedang duduk-duduk asik, tiba-tiba apa? Diledakkan. Mereka anggap musuhnya lalai, dalam arti tidak dalam keadaan apa siaga. Nah peperangan yang dilakukan oleh para sahabat enggak seperti itu. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Najmi, itu termasuk khianat dalam peperangan. Salah. Maka termasuk perkara yang mungkar, wajib diingkari. Taib, lihat nomor 2 catatan kaki. Itu tadi dinukil dari As'ilatul Jami' al-Kabir. Wa qala al-asl tafsilu, al-aslu at-tafsilu. At-tafsil ini sebagai apa? Kedudukannya dar. Na'at atau apa? Dar. Khabar. Nah, iya. Al-asl tafsilu. Hada wal asl. Hukum asal dalam menanggapi al-hakim, hakim yang menghukum di luar hukum Allah adalah rincian bukan pukul rata tapi rinci, dirinci. Al-asl tafsilu, al-asl mubtada wal khabar tafsil. Ini jumlah apa? Mubtada dan khabar ini. Al-asl tafsil, jadi hukum asal dalam menanggapi al-hakim bighairi ma anzalallah, seorang yang menghukum di luar hukum Allah atau dengan selain apa yang Allah turunkan, adalah dirinci bukan dipukul rata. Hadza wal asl, inilah yang asal-aslinya, inilah asal landasan yang utama. Wa illa yadhharu min halihim annahum yastahiluna al-hukma bighairi ma anzalallah. Kalaulah bukan karena landasan itu, yaitu rincian tadi, ya kan, nampak dari keadaan mereka itu sesungguhnya mereka menghalalkan hukum dengan apa yang dengan selain apa yang Allah turunkan, dengan selain apa yang Allah turunkan. Zahirnya mereka itu menghalalkan hukum dengan selain yang apa, ya selain apa yang Allah turunkan. Hadza walladzi yadhhar min hal, inilah yang nampak dari keadaan mereka. Lakinnal hukum alaihim bi annahum waqa'u fi kufrin wa akbar mahalu nadhar, akan tapi menghukumi atas mereka para penguasa tadi bahwasanya mereka terjerumus dalam kekufuran, yaitu kekufuran akbar. Ini adalah mahalun nadhar, suatu tempat yang perlu ditinjau ulang. Wa illa, kalau enggak begitu, zahiru ahalihim istihlaluhu, kalau bukan karena mahalun nadhar, maka keadaannya mereka ini adalah secara zahir menghalalkannya. Tapi kita memastikan bahwasanya hakim pulan, penguasa pulan menghalalkan hukum selain Allah, kita enggak punya kepastian. Demikian yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Nasr al-Albani, juga Syekh al-Mukbil dan yang lainnya. Adapun Syekh apa kemarin? Muhammad bin Ibrahim, melihat dari sisi tasarufnya tindakan mereka, maka beliau melihat bahwasanya itu adalah sudah berarti dengan bikin landasan menyingkirkan hukum Allah dan mengganti dengan hukum selain Allah, berarti dia menghalalkan dan ridho dengan itu, apalagi mengilzamkan kepada manusia, membebani kepada manusia, mengharuskan untuk taati dan semisalnya. Cuma Syekh bin Baz sebagai murid beliau, muridnya Syekh Muhammad bin Ibrahim, beliau mempunyai pandangan lain, dan inilah yang kita baca sekarang ini. Zahiru halihim wa tasarufatihim annahum yarawna awla, yarawnahu awla. Yang nampak dari keadaan para penguasa tadi dan tindakan mereka, bahwasanya mereka itu memandang hukum yang selain apa yang Allah turunkan lebih utama, atau punya pandangan bahwasanya hukum di luar Al-Quran dan Sunnah lebih alzam, lebih harus, atau punya pandangan yang mirip dengan itu, aw ma'asbah dalik, atau punya pandangan, para penguasa punya pandangan, ya ta'allafuna binas, ya ta'allafuna apa, supaya manusia itu ayem, supaya manusia itu ta'allafnya apa, tidak ribut dengan anggapan seperti itu, atau yang selain itu dari beberapa perkara. Faladiyya dharu min halihim al-iyadubillah al-kufrul akbar. Dan yang maka yang nampak dari keadaan mereka itu, wal iyadzu billah, semoga Allah melindungi kita, yang nampak dari keadaan mereka adalah kekufuran, kufur yang besar. Hadzal ladzi yadhhar min hali, inilah yang nampak dari keadaan mereka para penguasa. Lagi di dalam yusrihu, nah diperhatikan di sini, beliau melanjutkan, akan tapi apabila mereka para penguasa tidak tasri, tidak terang-terangan dengan penghalalan tadi, wajib kita ini tawakuf, berhenti, jangan menghukumi kufur akbar. Kenapa? Qad yakunul hawa wa mura'atu umurihim fi siyasatihim da'atuhum ilaihi bizamihim nasallal afiyah. Kadang-kadang apa? Ada hawa nafsu, ada punya pandangan untuk mengatur, untuk apa? Untuk kepentingan perkara-perkara mereka para penguasa dalam politik-politik mereka, yang mendukung mereka untuk berhukum dengan apa yang apa, dengan selain apa yang Allah turunkan. Da'atuhum ilaihi, yang mengajak mereka untuk berhukum kepada selain yang Allah turunkan itu, punya pandangan gini gini gini gini karena politik begini, karena perkara-perkara ini dan semisalnya. Nah, dengan demikian mereka tidak bisa, enggak mau menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak terang-terangan menghalalkan hukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Dari sini kita wajib tawakuf, kata beliau Syekh bin Baz. Arti tawakuf adalah apa? Tidak langsung membuat ponis per person di antara mereka para penguasa dikatakan kafir. Cuma kita punya anggapan buruk dengan mereka. Anggapan syar, sebagaimana kemarin dijelaskan. Enggak punya peranggapan sebaik. Nah. Dan juga memang enggak ada upaya untuk membuat manusia ini di atas naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kita punya anggapan buruk. Maka kita enggak boleh jadi penjilat demi kepentingan pribadi atau dakwah terhadap mereka atau di sisi mereka. Dan kita bukan rebutan kekuasaan. Kita cuma ingin menerapkan Al-Qur'an dan Sunnah, kita ingin tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan. Nomor wasatan kaki wa qala fi asratil jami'al kabir. Berkata Ibn Baz dalam beberapa pertanyaan yang diajukan kepada beliau di tempat yang namanya Al-Jami' Al-Kabir, masjid besar. Kaset nomor 2, bagian alif, bagian A. Fakulu daulatin tantasibu lil Islam thumma tatasahalu fi hadzal amr faqad atat amran azima. Maka seluruh negara menisbatkan dirinya kepada Islam. Kemudian dia tatasahal, meremehkan dalam perkara ini, maka sungguh negara tersebut telah mendatangkan perkara yang besar. Perkara-perkara yang mungkar besarnya. Besarnya, mungkarnya itu besar. Atat aziman, atat amran aziman. Membawa problem besar. Jadi seluruh negara yang menisbatkan diri kepada Islam, kemudian dia tatasahal, menganggap enteng dalam perkara ini, perkara hukum di luar hukum Allah, maka sungguh negara tersebut telah mendatangkan perkara mungkar yang besar. Mafhum ini? Wa idza kana tasahuluha an i'tiqadil jawaz wa annahu la yajibu 'alaiha tahkimu syari'atil laif hadhi daulatun kafiratun kufrun akbarah. Apabila tasahuluha, apabila anggapan enteng dari pihak negara yang mengaku Islam tadi, anggapan enteng ini berangkat dari keyakinan pembolehan hukum di luar hukum Allah, dan berangkat dari keyakinan bahwasanya enggak wajib atas negara tersebut untuk menghukum dengan syariat Allah, ini adalah negara kafir, kekufuran yang akbar. Idza taqadat anna la yulzimuha al-hukmu bi syariatillah. Jika negara tadi punya keyakinan tidak ada kewajiban bagi dia, tidak ada keharusan bagi dia berhukum dengan syariat Allah. Ini bahaya. Maka kalau itu suara ini semoga saja didengar oleh siapa saja yang ada di muka bumi ini. Ya kan? Kalau memang ada yang mau mendengarkan, karena kita cuma bentuk kita cuma ingin menasihati, bukan ingin merongrong, supaya di antara mereka itu mungkin punya kesadaran, punya kewaspadaan atas Islam yang mereka sandang, atas iman yang mereka akui, biar tidak dibatalkan dengan sendirinya. Karena kita enggak ingin memaksa mereka supaya batal imannya, tapi kita inginkan lah supaya mereka imannya masih ada. Maka Tasawwuful Rahmanul Taala berkata kepada apa? Pemimpin Yaman, siapa namanya? Sebelum ini yang diusir dibom kemudian lari ke Saudi, siapa namanya? Ausa, pemimpin negara Yaman yang dibom orang Syiah, dirudal, kemudian lari ke Saudi Arabia ketika salat Jumat itu lho. Ali Abdullah Saleh. Kata Syekh Mubil kepada Ali Abdullah Saleh, "Saya enggak menginginkan engkau wahai Ali untuk menolong Islam. Cuma saya inginkan kau masih Islam." Itu. Kau masih Islam, masih mending itu. Demikian mengayasa Mubil dalam bukunya Anta bukan musliman ya, lumayan. Kalau menolong Islam sudah enggak ada harapan darimu. Tapi engkau masih Islam saja masih mending. Maka kalau itu kita juga katakan seperti itu, enggak mudah saja. Penguasa-penguasa masih muslim. Kita menghalalkan hukum di luar hukum Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Dan seandainya mungkin keluar pun kita enggak ingin kemudian membawa bom ke sana kemari, enggak. Ya kan? Siapa yang kita ajak? Jadi kuyu wong. Ya kan? Diketawakan orang. Taib. Karena kafir pun ya mereka sendiri yang menanggung kekufurannya. Mereka sendiri yang menanggung kekufuran mereka dan mereka sendiri yang menanggung dosanya orang yang disesatkan oleh mereka. Ya toh? Apa rugi kita? Ya rugi mereka sendiri. Taib. Jadi apabila menganggap enteng dengan hukum Allah ini atau menganggap enteng dengan selain hukum Allah tadi berangkat dari keyakinan pembolehan bahwasanya dia juga mengatakan enggak wajib atas dirinya atas negara tersebut untuk berhukum dengan syarat Allah. Ini adalah negara kafir kufur akbar. Idza ataqadat annahu la yulzimu al-hukmu bi syariatillah. Apabila negara tadi punya keyakinan bahwasanya tidak terharuskan diri negara tadi berhukum dengan syarat Allah. Wa anu yajuz laha al-hukmu bi hadhil qawanin wa hadha kufrun akbar baridatun udhma. Dan punya keyakinan bahwasanya boleh bagi negara tadi untuk berhukum dengan undang-undang ini, undang-undang selain Allah. Maka ini kekufuran kufur akbar dan kemurtatan yang gede. Nah, ridatun udhma. Tengok. Gampang itu. Kemudian orang itu menjagokan untuk supaya orang jadi penguasa mau dibawa kemana? Dijagokan dibawa kemana? Apa pada dia nak apa? Pada jagok no? Pak obong no? La ilaha illallah. Malah dinasihati ojo pok merono, malah jadi kobong awakmu. Mafhum? Ya kan? Maslahat apa yang jadi maslahat? Baik. Wa dur hali katsirin min hadhihi dawal ridha bi hadza wa ana jaizun laha. Dan nampak keadaannya mayoritas negara-negara ini memang ridha, meridhoi dengan hukum di luar hukum Allah. Dan nampak bahwasanya mereka itu membolehkan enggak mengapa. Hadza dur ahwalihim wa amalihim nilah yang nampak dari keadaan dan amalan-amalan mereka wala haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah azza wa jalla. Ini ucapannya beliau Syekh bin Baz rahimahullah taala. Kita cuma menerjemahkan saja, semoga saja terjemahan ini bermanfaat bagi diri kita sebelum yang lain. Supaya kita punya tanggapan dan anggapan yang baik terhadap atas diri kita dan atas saudara kita. Qala sa'il hal yakunu kal hukam al fasaqa faqat am yakunu hadza min al kufur adh-dhahir fa ajaba hadza la shakka fihi al fisqu wal kufur al asghar hadza la shakka fihi wa innamal kalam fi hal kafaru kufur akbar hal hum murtadun am la hadza mahalun nadhar idza lam yusarrihu bi annahu jaizun fa inna amalahum yaqtadi dhalik nasallallahu afiya wal asal luzumul asal wa'allai yukaffaru illa badal ma'rifah bi'annahum istajazu wastahalluhu berkata orang yang bertanya apakah keberadaan mereka para penguasa yang menghukum di luar hukum Allah seperti para penguasa fasik saja ataukah mereka ini keadaannya adalah kekufuran yang zahir yang nyata. Maka Syekh bin Baz menjawab adalah sakafi ini tidak ada keraguan di dalamnya. Al-fisq kefasikan kekufuran al-asghar ini yakin enggak ada ragu. Kefasikan kekufuran asghar enggak ada ragu. Adalah sakafi ini enggak ada keraguan di dalamnya. Dan yang nyatanya perbincangan kita adalah apakah mereka ini kufur, kekufuran akbar? Apakah mereka ini adalah murtad ataukah tidak? Para penguasa tadi, inilah mahalun nadhar. Ini adalah tempat yang perlu ditinjau lagi. Apabila mereka tidak terang-terangan ngomong bahwasanya hukum di luar hukum Allah adalah boleh, nah, perlu dilihat lagi. Kalau memang sudah terang-terangan, maka hukumnya beda. Maka sesungguhnya amalan mereka menuntut hal tersebut, menuntut hal kefusukan, kekufuran al-asghar ini harus. Wal asal luzumul asal, wal asal luzumul asal, artinya apa? Landasan yang utama adalah kita melazimi landasan tadi, yaitu mereka tidak dikafirkan kecuali setelah mengetahui bahwasanya mereka itu membolehkan hukum di luar hukum Allah dan mereka menghalalkannya. Nah, tapi kalau sudah terbiasa berhukum di luar hukum Allah, biasa tahun-tahunan, apa jadi apa? Anggapannya apa? Oleh-oleh, ini bahaya, makanya berbahaya. Mereka di atas apa? Di atas ibaratnya telur di ujung tanduk, kata mereka. Sebenarnya berbahaya. Lengah sedikit, gelundung telurnya. Ambiar, kufur. Qala sa'il afallahu anka qara'inul ahwal ama takfi. As-sa'il huwa una wa Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah. Qala sa'il yang tanya di sini bukan sembarangan orang tapi Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Semoga Allah menjaga beliau. Berkata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, berkata tanya kepada Syekh bin Bas, afallahu anka, semoga Allah maafkan kau ya Syekh. Qara'inul ahwal. Apa makna qara'in? Jamak dari kata qarina. Apa itu qarina? Pasin. Keadaan-keadaan mereka itu mengesankan mereka adalah keluar dari beragama Islam. Apa enggak cukup dengan keadaan itu? Nah. Apa sih dari realita? Ayo. Qara'inul ahwal, qara'in itu qarina, ahwal kadang dan mereka itu qarina. Nah. Keadaan yang sifatnya itu menunjukkan yang mengarah bahwasanya mereka itu kufur akbar. Bukankah cukup qara'in tadi? Fa ajaba, maka beliau menjawab, qara'inul ahwal taqtadi annahum yastazijunahu. Kondisi mereka itu mengesankan, menuntut mereka itu membolehkannya. Membolehkan hukum di luar hukum Allah. Lakin hukum berida amrun waradah, tapi menghukumi dengan kemurtatan, ini perkara di belakang itu semuanya. Paham ya, Pak? Nah. Kala sa'il yang bertanya melanjutkan, "Tayyib, masalatun ukhra." Baik, Syekh, masalah yang lain. Tapi benarnya apa? Kalau kita bilang apa? Baik Syekh, masalah yang lain sekarang. Baik Ustaz, masalah lain kita bicarakan. Idalam nahkum alaim bil kufur ala yajuzu anna tabir anna hadha minal kufur ala diyuro illa antara kufron waladhalika yaktadil khuruj alaihi ma hakamna alaihi huwa bil kufur. Lakin hadzal ladzi ra'ainahu kufrun wa huwa musirrun alla yakunu hadza alla yakuna hadza sababan lil khuruj alaihi sawaun qulna inna kafirun fi qalbi aw lam yaqul. Dhahiru kalami katsirin min ahli ilm anna misla hadza idza kana fi quwwatun qadiratun aw dalatun qadiratun tastati an tulzimahu wa an tuqatil aw lahum dalik hatta yaltazima bi hadzal syai'. Tengok di sini. Ada yang bertanya, "Tayyib Syekh, masalah yang lain. Jika kita tidak menghukumi mereka dengan kekufuran, tidakkah dibolehkan kita menganggap bahwasanya ini termasuk kekufuran yang terkandung dalam hadis di sana, yaitu illa antara kufron bawahan." Jadi kalian harus sholat bersama para penguasa. Kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata, kalian punya hujjah di sisi Allah dalam pengkafiran tadi. Bukankah ini masuk dalam hal itu para penguasa sekarang ini? Lidzalika, untuk itu menuntut harus diberontak mereka. mahakamna alaihi wa bil kufur, kami tidak menghukumi atas dia dengan kekufuran, akan tapi yang kami lihat ini adalah kekufuran, dan dia kami lihat ini kekufuran dari hakim ini, dan dia hakim ini musir apa komitmen terus menerus di luar hukum Allah. Bukankah ini sebagai sebab untuk kita berontak atas dia? Sama saja kita katakan dia kafir dalam hatinya atau tidak kita katakan? Sama saja kita katakan kafir dalam hatinya ataukah dia tidak kami katakan kafir, tapi boleh keluar? Boleh keluar apanya? Boleh? Boleh berontak? Wes enggak kafir enggak apa-apa, tapi kita lihat ini dari kekufuran. Dan dia terus menerus dalam melakukan itu. Boleh enggak sekarang ini kita pakai kekuatan untuk kita tekan mereka, dan kita upayakan untuk kita lengserkan, kita ganti dengan yang lain? Maka belum menjawab. Dohir kalamnya kebanyakan alul ilm semisal ini, apabila ada kekuatan yang mampu atau negara yang punya kemampuan yang mampu untuk menekan hakim tersebut, dan untuk memeranginya, lahum dalika, negara yang punya kekuatan atau yang semisalnya kekuatan boleh melakukan itu. Apa alasannya? Hatta yaltajim, hatta seorang hakim yang di luar hukum Allah tadi, menghukum di luar hukum Allah tadi, iltizam dengan hukum syar'i. Kalimat yang gharu wadihah wala ala sawab ma'asbat tuhu. Hatta yaltajima biadasa ini dengan hukum syar'i. Nah, sekarang orang-orang yang sekarang ini melakukan yang mereka lakukan itu dengan pengeboman di mana-mana, penembakan di mana-mana, kekuatan mana? Ya, kekuatan dalam angka kalkulator, ya kan? Kekuatan pemerintah yang di luar hukum Allah sekian dan sekian, kami punya sekian dan sekian, cuma itu kan dalam kalkulator saja, ya kan? Dalam kenyataan, ya kan? No telu, no luru, ada empat, cuma itu, ya kan? Itu pun pakai apa? Pakai tadi cara khianat, ya kan? Penguasa yang dianggap mereka adalah tidak Islam lagi ini, ya kan, diintai dari belakang, tidak ada kemudian terang-terangan sebagaimana para sahabat yang diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mengadakan peperangan atau penyerbuan dan semisalnya. Itu bukan khianat, gader. Jadi ringkasnya, keberadaan seperti itu memang boleh kalau ada negara yang kuat, negara yang mampu untuk menekan hakim yang menghukum luar hukum Allah tadi, untuk memeranginya. Lahum dalik. Apa lahum dalik? Boleh melakukan hal itu. Supaya hakim yang berhukum luar hukum Allah tadi, yaltazim, komitmen, berlintasan dengan hukum Allah. Laukana hunaka kuwatun qadiratun tastati'u ilzamahu biada saik. Jikalau di sana ada kekuatan yang mampu, ya kan, kekuatan yang kuasa, ya, punya kemampuan mampu untuk mengilzamkan, mengharuskan hakim tadi dengan hukum syari tadi. Amma antal tajima biada saik wa illa qatalnaka. Adapun kalau cuma bilang saya punya keyakinan ini, bahwasanya hukum syari seperti ini, kalau enggak, kamu kan peperangi. Nah, ini enggak bisa. Ima antal tazima biada, ima antal tazima biada sewa ila katal naka. Jadi bilangnya begini, kekuatan tadi, kekuatan yang mampu tadi bilang, ima, kalau enggak kamu iltijam dengan ini, kalau enggak, kau akan peperangi. Paham toh? Jadi, wa ima antal tazima biada sewa ila katal naka. Kamu tinggal satu dan terhadap pilihan. Kamu mau iltizam dengan hukum syar'i, kalau enggak, kami perang. Ini enggak bisa dengan cuma satu dua orang sembunyi-sembunyi membawa apa? Pistol rakitan, tembakan enggak bunyi. Piye? ya kan? melawan kelompok besar bawa apa? Bawa pedang satu, bawa penyerut tas. Piye? Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan rasa Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ijma' al-ilm ala hadza. Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah menyebutkan ijma'nya alul ilm atas ini. Artinya apa? Ada kekuatan yang memang mampu, di sana ada hakim menghukum di luar hukum Allah, ditekan, suruh tobat, suruh rujuk, suruh iltijam dengan syarat kalau enggak perang. Ini ijma'. Tapi kekuatan yang mampu. Ya kan? Kekuatan yang mampu. Maka atas mobil negara yang kafir. Ya kan? Penguasa yang kafir, ya kan? Kapan boleh ditindak dengan peperangan? Kalau kekuatan berapa? 2/3. Ini bukan sekedar angka 2/3 itu atau bilangan orang, tapi juga 2/3 ada di manusianya memang punya iman. Bukan satunya kufur, satunya enggak sholat, yang satunya apa? Hah? Pemain judi, satunya apa? Tujuannya politik. Nah, apa pula nanti? Ya kan? Baru berkat perang sama kawannya sendiri, rebutan kekuasaan. Nah, itu. Seperti dulu di Kabul, ya kan? Tahun 91, 92, 93 sampai 94. Nah, begitu. Mereka telah menghabisi negara Salafia di Kunar. Kita diantaranya penduduk mereka. Ya kan? Dan mereka Wahabi ini yang menghalang-halangi jihad. Mustahkan dulu. Dimusnahkan, habis, bubar, negara kita habis. Nah, setelah itu mereka bersatu menggempur Kabul. Waktu itu pemimpinnya Najibullah, presidennya. Setelah Najibullah lengser, lari, terberit-berit ke India. Nah, akhirnya apa? Mereka rebutan kekuasaan, perang dengan masing-masing mereka sendiri. Nah, itu. Nah, sekarang pun di mana-mana pun juga kayak gitu. Tapi di negeri kita ini, nanti masing-masing kelompok punya apa? Ambisi untuk menjadi pemegang urusan rakyat. Akhirnya di situ nanti perang dengan sendirinya. Kenapa? Karena masing-masing punya ambisi. Apa yang mau diinginkan? Begini bagi mereka yang punya pandangan kalau memang negara wajib diperangi. Apanya yang diperangi? Tapi ya, maka mereka ini sudah lucu. Ada kalau sahaja Yudin Ibn Taimiyah semala alil ilm alahada. Ida wujida daulatun la tahkumus syariah. La tuhakimus syariata. Aula tamna'ul khamr, aula tamna'uz zina, aula tamna'u kada, aula tamna'u kada, wajib 'ala daulah al-islamiyah an tulzimahu bi hadzal syai' wa an tuqatilahu idza asarrat wa abad wallahu al-musta'an. Tengok di sini. Ini omongan gamblang kayak matahari di siang bolong. Enggak ana mendung, enggak ana mega. Nah, tengok di sini. Kata Ibnu Taimiyah, jika didapatkan suatu negara yang tidak berhukum dengan syariat atau tidak melarang khamr, tidak melarang zina, tidak melarang riba, jangan lupa, tidak melarang riba, atau tidak melarang ini dan ini, wajib atas negara Islam untuk menekan negara yang tadi dengan hukum syar'i dan wajib memeranginya jika negara yang tadi itu tetap terus-menerus enggak peduli dan enggan untuk menanggalkan perkara tadi, apa meninggalkan apa hukum di luar hukum Allah. Ini pemahamannya Syekh bin Bas terkait dengan ucapannya Ibnu Taimiyah. Didapatkan negara yang tidak berhukum dengan hukum syariat, tidak melarang khamr, tidak melarang riba, tidak melarang ini dan ini, wajib atas negara yang Islam, negara Islam yang punya kekuatan menekan negara tadi, ya kan, dan wajib memeranginya jika terus-menerus enggak mau berhenti. Apa ini? Tapi negara yang Islam yang kuat. Bukan kok kemudian negara di atas kertas, pemimpinnya ada tapi sembunyi di mana begitu, di bayat, ya kan? Negara Islam di atas kertas, belum tahu? Abu Baidillah, negara Islam di atas kertas? Ya, negara di atas kertas sudah, pemimpinnya si Pulan, ini Pulan, menterinya si Pulan, semuanya ada. Tapi ketika sudah motornya dicuri, lapor ke negara yang bukan punya dia, ipi. Ketika nanti apa? Ketika nanti dia ayamnya kecuri orang, lapor kemana? Lapor ke negara bukan negara dia. Piye bro? Eh? Aku jenenge negara apa? Negara apa? Eh? Negara wayang kulit. Negara ketut kocok. Nah, itu ya, perhatikan itu. Maka di sini perlu dilihat itu. Kita enggak boleh main-main dalam perkara darah, perkara nyawa enggak boleh. Keyakinan perkara lain, tapi permainan dalam darah enggak bukan sembarangan. Ya kan? Kita meyakinkan bahwasanya ini termasuk dohirnya kubur. Dohirnya menghalalkan, ya kan? Tapi memastikan bahwasanya menghalalkan enggak punya bukti. Nah, itu. Ini nanti hujah kita kalau ketemu sama mereka. Kalau mereka penyakitan, ya yakin mereka kubur. Iya, yakin, tapi kamu mau apa kalau begitu? Dah, kamu yakin kubur, mau apa tulisan kemudian setelah itu? Nah, mau bawa rakitan begitu? Guluk-guluk rakitan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Masih waktu, ada waktu? Sedikit? Habis? Habis? Ayo. Soalnya kita bisa lagi lain waktu. Alhamdulillah rabbil alamin.